Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah i'tiqad, keyakinan bahwa ashabur Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, baik-baik generasi. Dan itulah yang dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata beliau, adalah qarni, generasiku, as-sahabah. Summa alladhina yalunahum. Kemudian berikutnya, para tabi'in. Summa alladhina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, tabi'u tabi'in. Dan ini bukan sekedar keyakinan yang letaknya dalam hati saja, tetapi prinsip ini menjadikan kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Rasul alaihi salatu wasallam berpesan agar kita mengikuti jejak salafun as-salih, as-sahabah, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda beliau, di antara sabda-sabda tentang hal itu, qawluhu alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rasyidin al-mahdiyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan dengan itulah umat ini akan menjadi mulia. Umat ini akan menjadi umat yang mendapatkan kebaikan kalau mengikuti mereka jejak salaf. Selamat dari kesesatan. Sampai Nabi mengatakan bahwa akhir zaman itu atau umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka, yakni jalan-jalan itu mengantarkan kepada neraka, diancam mereka dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan yang mengantarkan kepada keselamatan itu adalah jalannya beliau, ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini prinsip yang tidak boleh kita lupa. Ini prinsip ya yang semestinya ditempuh oleh setiap muslim ketika dia berharap mendapatkan kemuliaan. Qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik, Malik bin Anas al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha, wa kama qal rahimahullah. Akhir dari umat ini tidak akan baik. Jadi umat yang datang belakangan tidak akan baik kecuali ketika menempuh jalan yang dengannya awal dari umat ini menjadi baik. Yaitu jalannya para sahabat. Dari sini kita akan masuk kepada pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ingin melihat bagaimana dulu as-sahabah ketika berpuasa. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Artinya tidak ada lagi bulan setelah Sya'ban kecuali mana? Ramadan. Dan waktu berputar, berjalan cepat. Kita memohon semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan, hadi sana dan juga sanawat setelahnya. Sampai batas yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Dan semoga juga kita dimudahkan untuk mengikuti jejak salaf ya di dalam kita berpuasa. Ikhwati wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah, min hadi salaf, di antara bimbingan salaf ketika mereka berpuasa adalah memakmurkan masjid. Al-julus fil masajid, duduk di masjid-masjid. Mulazamatul masjid, menetapi masjid. Itu bimbingan dan petunjuk serta contoh dari salafun as-salih, as-sahabah. Di antara riwayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, datang dalam riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, bisa dilihat di dalam kitab Al-Mughni juz yang keempat halaman 447. Datang dari Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menceritakan tentang bagaimana dulu salaf ketika mereka berpuasa. Beliau berkata dengan riwayat yang sampai, kanu idza shamu qa'adu fil masajidi. Kanu dulu salaf as-sahabah tabi'in, tabi'ut tabi'in, kanu dulu mereka itu idza shamu, jika mereka berpuasa, qa'adu fil masajid, mereka duduk di masjid-masjid, yulazimul masjid, menetapi masjid, sering berada di masjid. Waqalu, dan dulu mereka mengatakan, nahfadhu saumana, kita ingin menjaga puasa-puasa kita. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini bisa dibaca dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Naam, Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau kana wa ashabuh, beliau dan sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, murid-murid beliau, idza shamu, jika mereka berpuasa, qa'adu fil masjid, duduk di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nutahhiru siyamana, nutahhiru siyamana, kita bersihkan puasa-puasa kita. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa memang al-julus fil masajid, duduk-duduk di masjid, menetapi masjid, adalah perkara yang dicontohkan oleh salafun shalih. Dan maksud dari duduknya mereka di masjid terungkap dalam ucapan mereka, nahfadhu saumana, nutahhiru siyamana, kita ingin menjaga puasa-puasa kita, kita ingin membersihkan puasa-puasa kita. Ini maksud dan tujuan dari al-julus fil masajid. Taib. Dan memang puasa itu harus dijaga. Kalau hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, itu sesuatu yang mudah. Tetapi lebih dari itu, maksud dari shaum bukan hanya menahan diri dari syahwatul akli wa syurbi. Tetapi lebih dari itu, menjaga diri dari al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Karena ketika seorang berpuasa hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu, hadduhu min siyamihi, bagian yang dia peroleh dari puasanya itu hanyalah al-ju', lapar, wal-atas, dan haus. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man lam yada' qaulaz-zur, siapa yang tidak mengucapkan atau tidak meninggalkan, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang batil, persaksian-persaksian palsu, wal amala bihi, dan mengamalkan kebatilan, kemaksiatan. Dia puasa tapi tidak meninggalkan ucapan yang kotor, ucapan yang keji. Falaisa lillahi hajah, tidak ada hajat bagi Allah, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi amalan dia meninggalkan makan dan minum. Naam. Puasa tapi ghibah, namimah, syatama hadza wa qadzafa hadza, lesannya itu mencela, mencerca, menuduh fulan, alan, melakukan mana? Ini dan itu, yakni zina dan seterusnya. Qadzafa hadza. Tidak ada faedah dari puasanya itu. Bisa jadi dia tidak mendapatkan dari puasanya illa al-ju' wal-atus. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara wasilah, di antara hal yang membantu seorang untuk terjaga puasanya adalah al-julus fil masjid. Duduk di masjid-masjid. Hadza min hadis salaf atau min sunnati salafina salih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Al-julusil masajid, duduk di masjid itu, lahu iddat suwar. Duduk di masjid itu ada beberapa bentuk, beberapa jenis. Sebagaimana ditunjukkan dalam adillah, dalil-dalil, nusus, Alkitab was sunnah. Taib. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, min anwa'i suwari al-julusil masajid, di antara jenis duduk di masjid, awalan yang pertama adalah al-baqa'u fil masjidi ba'da shalah. Al-baqa'u fil masjidi ba'da shalah. Duduk menetap di masjid setelah sholat. Ada an-naw'ul awwal atau suratul ula. Setelah sholat tidak langsung pergi, tapi duduk. Nah, duduk, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Nah, selesai aurat, wirid-wirid tersebut, mungkin masih tetap duduk. Ya, qira'ul Quran atau yang lainnya dari perkara-perkara yang bermanfaat. Hadhihi as-suratul ula. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, as-surah as-saniyah adalah al-julus fil masjidi qabla as-salah intidharan litilka as-salah. Surah as-saniyah jenis yang kedua adalah al-julus fil masjid, duduk di masjid qabla sholat, sebelum sholat. Kalau tadi setelah sholat, kalau ini sebelum sholat. Intidharan, ya, menanti sholat tersebut. Subuh 4:30 misalnya. 4:30 sudah bangun. 4:00 sudah bangun. Tapi langsung ke masjid. Ya jelis fil masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Nah mungkin sholat witir. Ya jelis duduk di masjid, menanti datangnya waktu sholat, sholat subuh. Atau zuhur misalnya 12:00, 11:00 sudah datang subhanallah. Duduk di masjid, murajaatul Quran. Duduk sampai datangnya waktu mana? Zuhur. Baik. Ini surah yang kedua. Al-baqa'u fil masjidi ba'da shalah intidharan li salatin ukhra. Al-baqa'u fil masjidi, menetap di masjid, duduk di masjid ba'da shalah, sesudah sholat dilanjutkan terus sampai datangnya sholat berikutnya. Intidharan li sholatin ukhra. Intidharan, menanti datangnya sholat berikutnya. Surah yang paling mudah itu ya ba'da maghrib. Waktunya tidak terlalu panjang. Datang ke masjid sholat maghrib. Ba'da sholatil maghrib ya jelis duduk. Terus duduk ba'da sholatil maghrib, menanti datangnya sholat mata isya. Jadi sholat maghrib, duduk yantadhir salat allati ba'da. Salat apa? Isya. Hadza an-naw'u tsalits. Ini jenis yang ketiga, au surah tsalitsah. As-suratu rabi'ah, as-surah rabi'ah, jenis yang keempat yang juga ditunjukkan dalam dalil. Waqad amila dzalika rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Dan surah yang kelima ini, keempat ini juga merupakan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, min hadiyihi, adalah al-baqa'u fil masjidi ba'da salatil fajri. Al-baqa'u fil masjidi, tetap di masjid, duduk di masjid, ba'da salatil fajri, ba'da salatil subuh, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ini surah yang keberapa, Mas? Keempat. Wasuratu al-khamisah, surah yang kelima adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf bisa jadi al-yaum wal-laylah, sehari semalam bisa jadi. Seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ya Rasulullah, dulu saya sebelum Islam bernazar untuk ya i'tikaf di Masjidil Haram yaum wal-laylah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang maknanya tunaikan nazarmu. Bisa jadi seorang i'tikaf yaum wal-laylah, atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di Ramadan adalah i'tikaf. Beri'tikaf di 10 hari yang terakhir bulan mana? Ramadan. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam beri'tikaf 20 hari. 20 hari yang terakhir bulan Ramadan. Pernah beliau i'tikaf di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Hadihi as-surah al-khamisah, ini bentuk yang kelima dari al-julus fil masjid. Al-i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, ketika kita mendengar riwayat bahwa salafuna saleh para sahabat termasuk tadi Abu Hurairah, ya, kana huwa wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masajid. Kalau mereka berpuasa, mereka duduk di masjid. Di antara hikmah yang ingin mereka dapatkan adalah terjaganya puasa. Nahfadhu siyamana, nutahhiru siyamana. Ya subhanallah. Betapa indahnya bimbingan mereka itu. Dan yang dimaksud dengan al-julus fil masjid meliputi hadhil anwa. Meliputi ini semuanya. Meliputi ini semuanya. Dan setiap orang berbeda-beda situasinya, kondisinya. Contoh misalnya yang terakhir, i'tikaf. Tidak setiap orang bisa i'tikaf 10 hari yang terakhir di bulan mana? Ramadan. Mungkin justru di hari-hari itu dia malah sibuk mendapatkan tugas negara misalnya. Ya. Hari rame, banyak orang kecelakaan, sehingga dia standby di rumah sakit untuk menolong saudara-saudaranya yang mungkin kecelakaan atau apa. Nah, bisa dia i'tikaf. Ya. Ngurusi yang emergensi-emergensi seperti itu. Mengatur lalu lintas. Ya. Inginnya i'tikaf, tapi dapat tugas negara untuk menjaga arus lalu lintas. Untuk maslahat semuanya. Juga kenyamanan saudara-saudaranya. Hadan nau, jenis ini dia tidak bisa. Tapi alhamdulillah dia bisa duduk bainal maghribi wal isya. Ya. Dia bisa duduk menanti datangnya sholat mana? Subuh. Dia bisa duduk sejenak ba'da sholat. Hadihi anwa min al-julus fil masjid. Jenis-jenis duduk di masjid. Ini pembahasan yang kedua, ikhwatil kiram. Tentang suar al-julus fil masajid. Berikutnya yang ketiga, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, tentang fadha'il, tentang keutamaan duduk di masjid. Duduk di masjid itu bukan amalan khusus di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan amalan khusus. Kecuali yang kelima, memang ada ihtimam khusus. Perhatian khusus. I'tikaf di 10 hari yang terakhir. Di bulan Ramadan. Namanya saja i'tikaf di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini khusus di bulan apa? Ramadan. Ya. Kan demikian. Dan ada maksud khusus juga. Yaitu mada? Menghidupkan malam qadar. Tetapi seandainya seorang i'tikaf di lain bulan Ramadan, boleh atau tidak, ikhwan? Boleh. Boleh i'tikaf. Mungkin orang bernazar, barangkali bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Dia berkesempatan umroh di bulan Dzulqa'dah misalnya. Dia punya nazar itu. Ya, dia tunaikan nazarnya. Barangkali dia tidak bisa lagi ke Tanah Haram. Mumpung bisa ke Tanah Haram, bulan Dzulqa'dah. I'tikaf. Nah, masuk pembahasan yang ketiga. Zikru syai' min fadha'ili mana? Al-julus fil masajid. Penjelasan tentang sebagian dari fadha'il, keutamaan duduk di masjid. Dan dengan itu masyarakat muslimin akan semakin tampak kenapa dulu salaf, ya, mereka bersemangat di masjid, termasuk di bulan Ramadan. Ternyata bukan hanya mendapatkan faedah menjaga puasa, membersihkan puasa dari ghibah, namimah, dan yang lainnya. Ternyata di situ ada pahala besar. Jadi duduk di masjid itu sendiri adalah nau' min anwa'il ibadat. Jenis dari jenis-jenis ibadah. Yang memiliki fadha'il, memiliki keutamaan. Kita baca beberapa riwayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Diawali dengan riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Coba perhatikan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis, taqul allahumma fir lahu allahumma arhamhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al malaikah, malaikat-malaikat Allah, tusalli, terus bersolawat, ala ahadikum, kepada salah seorang di antara kalian, madama fi musallah, selama dia masih berada di tempat sholatnya, di masjid, alladhi sholafi, yang dia sholat di situ, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Taqul, malaikat berkata, sholawatnya mereka, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Naam. Nabi mengatakan, malaikat-malaikat itu terus bersolawat selama kalian berada di tempat sholatnya yang dia sholat di situ. Berarti ini jenis duduk yang keberapa tadi? Yang pertama, ya. Al-baqa fil masjid ba'da sholat. Dia menjaga dirinya dari hadas. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, malam yu'dhifi. Dia menjaga dirinya dari hadas juga malam yu'dhifi. Selama dia tidak mengganggu. Dia duduk di masjid, tidak mengganggu orang, tidak berhadas. Selama dia di situ, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat, mendoakannya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya subhanallah. Dalam lafaz Imam Muslim ada lagi tambahan Allahumma tub alaih. Lengkap ini tiga doa ini. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah mudahkan dia untuk bertobat, diterima tobatnya. Nah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa duduk di masjid ba'da salawat sababun min asbabi takfiri dzunub. Termasuk sebab di antara sebab-sebab digugurkannya dzunub, dosa-dosa. Bahkan min aisyaril asbab, termasuk sebab-sebab yang sangat mudah. Liman yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan. Dan dari sini tampak betapa besarnya nikmat Allah atas kita semuanya, antum semuanya, kita semuanya. Hari ini kita sudah merasakan nikmat itu. Al-julus ba'das sholat. Tidak setiap orang mendapatkan nikmat itu. Ya, julus ba'das sholat fil masjid. Ikhwati wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah, berkata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah sahih Bukhari. Ada syarah sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Battal. Ketika menyebutkan hadis tentang ini, beliau mengatakan, faman kana kathira dhunub wa arada an yahuttaha Allahu anhu bighairi ta'abin falyaghtanim mulazamata makani musallahu ba'da shalah liyastakthira min du'a'il malaikati wa istighfarihim lahu fahuwa marjun ijabatuhu liqaulihi ta'ala wala yashfa'una illa liman irtawa. Berkata Ibnu Battal, faman kana katsira dzunub, siapa yang merasa dosanya banyak, kata beliau, wa arada an yahuttaha Allah, dan dia ingin Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya anhu darinya, bi ghairi ta'ab, tanpa amalan yang berat, falyaghtanim, hendaknya dia memanfaatkan dan berusaha mengambil kesempatan mulazamata makani musallah, menetapi tempat sholatnya, duduk di tempat sholatnya di masjid, ba'da sholah, sesudah sholat, liyastaghfira min du'ail malaikah, agar mendapatkan doa malaikat sebanyak mungkin. Selama dia duduk, selama itu pula malaikat bersolawat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Dan doa mereka itu diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang muqarrabun, makhluk-makhluk yang Allah ridhai. Nah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu saat Sa'id ibn al-Musayyab ditanya, ihdaru al-jinazati ahabbu ilaika awil ku'udu fil masjidi? Faqala man salla ala jinazatin falahu qirat, وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُقْبَرَ فَلَهُ قِرَطَانٌ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُسَبِّحَ لِلَّهِ وَتُهَلِّلَ وَتَسْتَغْفِرْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. Demikian dalam riwayat kitab Az-Zuhud. Ibn al-Mubarak rahimahullah, al-Marwazi rahimahullah. Riwayat ini menunjukkan betapa salaf dulu sangat perhatian terhadap julusil masjid. Sampai ada yang ditanya, atau ada yang bertanya kepada Sa'id, "Wahai Sa'id, mana yang lebih engkau sukai? Menghadiri jenazah, kemudian menyolatinya, kemudian mengantarkan ke kuburan sampai dikubur, atau duduk-duduk di masjid?" Tentu ini semua amalan kebaikan. Sebisa mungkin seorang mengumpulkan semuanya. Lazat. Kalau bisa menyolati jenazah, mengantarkan sampai kuburan, kemudian dia juga duduk di masjid. Ini semua kebaikan. Oleh karena itu ketika ditanya seperti itu, beliau tidak lupa untuk menyebutkan keutamaan sholat jenazah. Berkata Sa'id bin al-Musayyib, "Man shalla 'ala janazah," siapa yang menyolati jenazah, "falahu qirat," dia mendapatkan satu qirat, pahala sebesar gunung. "Wa man tabi'aha," dan siapa yang mengikuti jenazah sampai dikubur, "falahu qiraton," dia mendapatkan dua qirat. "Wal julus fil masjid," tetapi duduk di masjid itu, "ahabu ilayya," lebih saya sukai, kata Sa'id bin al-Musayyib. Kenapa demikian? Karena ketika kita duduk, kamu duduk di masjid, tusabbih, kamu bertasbih, kamu bertahlil, kamu minta ampun kepada Allah, tastaghfir. Ketika kamu berdoa, malaikat mengatakan amin. Kemudian juga malaikat mendoakan Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu. Rupanya Sa'id bin al-Musayyib berpesan kepada yang bertanya, "Kalau kamu ada kesempatan duduk di masjid dan kamu berdoa, sertakan saya dalam doamu. Doakan saya. Allahumma fir li Sa'id ibn al-Musayyib. Ya Allah ampunilah Sa'id." Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan riwayat berikutnya. Duduk sebelum sholat untuk menanti apa? Sholat. Kalau tadi keutamaan duduk setelah apa? Sholat di masjid. Sekarang keutamaan seorang yang datang sebelum sholat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak faedah dan keutamaan ketika seorang datang di masjid menanti sholat. Yang pertama, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, seorang yang duduk menanti sholat sampai datangnya sholat, ya, itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia dihitung sedang melakukan sholat, dicatat sebagai orang yang sholat. Datang sebelum subuh setengah jam, duduk menanti datang waktu subuh. Setelah azan masih ada jeda untuk menanti datangnya imam. Selama seorang menanti sholat ditegakkan, di sisi Allah dia dicatat sebagai orang yang sedang apa? Sholat. Hadza fadlun azim. Keutamaannya sangat besar. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Suatu saat An-Nabi alaihi salatu wassalam akhara salat al-Isya. Suatu saat Nabi mengakhirkan salat Isya. Dan itu memang waktu yang afdol diakhirkan. Seandainya tidak memberatkan umat beliau, maka beliau suka mengakhirkan salat Isya. Tentu tidak sampai melebihi setengah malam. Nah, suatu saat Nabi sengaja mengakhirkan sholat Isya. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, sahabat ada yang terkantuk-kantuk karena menanti sholat Isya sampai larut. Nabi tidak keluar-keluar. Summa kharaja alaihim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumah beliau, masuk ke masjid untuk mengimami sholat Isya di akhir waktu. Nah, yakni di waktu lebih malam dari biasanya. Faqala, ketika itu Nabi mengatakan kepada para sahabat, innakum lam tazalu fi salatin mantadhartumus salata. Innakum, kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lam tazalu fi salatin, sejak kalian, sejak tadi kalian dihitung sedang sholat. Kalian itu sejak tadi di sisi Allah sedang sholat. Lam tazalu fi sholat. Mantadhartumus sholat. Selama kalian menanti sholat. Ya subhanallah. Menanti setengah jam ya. Berarti dia setengah jam sholat. Indallah di sisi Allah. Itu hadis Anas bin Malik. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu indal Bukhari wa Muslim, juga dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuhu. La yazalu ahadukum, salah seorang di antara kalian, la yazalu, terus dicatat sedang melakukan salat, fi salatin madamati salatu tahbisuhu, selama salat itulah yang menghalangi dia untuk meninggalkan masjid. Nah, yang kedua, ikhwan, keutamaan yang diperoleh orang yang duduk sebelum sholat, menanti sholat, juga mendapatkan doanya malaikat, sama seperti tadi yang pertama. Malaikat bersolawat kepadanya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Bukan hanya orang yang duduk di masjid setelah sholat, hatta orang yang duduk menanti datangnya sholat juga didoakan malaikat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, dua hadis. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yantadhiru shalah shallat alaihi almalaikatu wa salatuhum alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Dan barang siapa yang menanti datangnya salat, maka malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada orang yang menanti sholat tadi. Wassalatuhum alaih, dan sholawatnya malaikat kepada mereka adalah doa mereka, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Nah, ketika seorang yastasyir, ya, mengingat ini, merasakan ini, subhanallah, yafrah, dia yafrah. Dia betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Allah mudahkan untuk itu. Yang ketiga, ikhwan, ketika seorang datang di awal waktu menanti sholat, di antara keutamaan yang dia akan dapatkan adalah dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan waktu ijabah. Waktu ijabah, waktu mustajabnya doa, bainal adzani wal iqamah. Nah, kan beda dengan orang yang datangnya masbuk. Beda dengan orang yang datang di awal waktu, setelah itu mendengar azan, masih di masjid, dia doa setelah itu, bainal adzan wal iqamah, bainal adzani wal iqamah. Dalam hadis Ahmad wa Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna du'a'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Sesungguhnya doa itu la yuraddu, tidak ditolak. Doa itu tidak ditolak, bainal adzani wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Betapa banyak kita punya kebutuhan dan hajat, dari hajat-hajat dunia dan akhirat. Ini waktu yang mustajab, bainal adzani wal iqamah. Yang keempat, ikhwan, di antara kebaikan yang diperoleh ketika seorang duduk menanti sholat, menanti datangnya sholat, dia dimudahkan untuk menjalankan sunnah sholat bainal adzanain, sholat di antara azan dan iqamah. Nabi pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Nabi bersabda, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Di antara azan dan iqamah ada salat, kata Nabi. Di antara azan dan iqamah ada salat. Di antara azan dan iqamah ada salat liman syaa, bagi siapa yang berkehendak. Nah, ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, datang di waktu awal sebelum zuhur, dia sholat tahiyatul masjid. Setelah itu duduk. Sejak itu sudah dicatat sholat. Ya subhanallah. Sejak itu pula malaikat berdoa kepadanya, bersolawat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tuna setelah itu azan. Dia bisa menjawab azan. Setelah azan dia berdiri sholat. Ya. Kalau zuhur memang ada qabliyah, yang merupakan sunnah muakkadah. Kalau maghrib misalnya, salat muakkadahnya kan rawatibnya kapan? Ba'da batal maghrib. Isya juga batal isya. Tapi ketika seorang datang sebelum salat maghrib, bainal adzan wal iqamah, dia bisa salat. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap atau di antara adzan dan salat itu, qomat itu ada apa? Ada salat. Liman syaa. Bagi yang berkehendak. Berarti bukan mu'akad. Namun gairu mu'akad. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Yang kelima, diantara kebaikan yang diperoleh ketika seorang datang mubakiron di waktu awal menanti sholat. Dia mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan waktu berzikir, membaca Al-Quran. Ini kebaikan yang lain. Dan betapa banyak kebaikan yang akan dibaca ketika dia yaqra'ul Qur'an. Karena setiap huruf yang dibaca, dia mendapatkan hasanah. Satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asri amsalihah. Yang keenam ikhwan, diantara keutamaan ketika seorang datang mubakiran adalah dia mendapatkan shof yang pertama. Dimudahkan untuk mendapatkan shof yang pertama sehingga dia mendapatkan sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada shaf yang pertama. Naam. Yang ketujuh ikhwan. Di antara kebaikan yang diperoleh ketika seorang datang mubakiran di waktu awal menanti salat, dia akan mendapatkan kemudahan dalam salat, ya, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dan dia mendapatkan takmin, mendapatkan amin bersama dengan malaikat insyaallah. Fa idza ammana al-imam fa aminu. Jika imam mengucapkan amin fa aminu, maka ucapkanlah amin. Atau idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan aminnya malaikah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Naam. Dan orang ketika 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dalam riwayat Imam Tirmizi, wa huwa haditsun hasan, siapa yang 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan diselamatkan dari dua perkara. Diselamatkan dari nifak dan diselamatkan dari mana? An-nar. 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya apa? Imam. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit bil ikhtisar, ya. Keutamaan berikutnya ikhwan, duduk di masjid setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Nah, bil ikhtisar, keutamaan orang yang misalnya setelah maghrib duduk menanti sholat isya, itu punya keutamaan khusus. Di samping didoakan malaikat dan seterusnya, ternyata amalan menanti sholat setelah sholat itu di sisi Allah dihitung sebagai ribat. Amalan ribat. jihad fisabilillah. Menjaga perbatasan wilayah muslim dan wilayah musuh kufar. Dan itu amalan yang besar, ikhwan. Tidak setiap orang dimudahkan mendapatkan ribat dengan makna mana betul-betul menjaga perbatasan. Tetapi pahalanya bisa diperoleh dengan duduk di masjid setelah sholat, menanti sholat berikutnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi mengatakan, "Wa intidharu sholati ba'da sholah fadzalikumur ribat." Fadzalikumur ribat. Dan seorang menanti sholat setelah sholat, ya, menanti datangnya sholat setelah sholat yang dia lakukan, berarti terus di masjid sampai datangnya waktu sholat berikutnya, fadzalikumur ribat. Amalan itu seperti ribat. Amalan itu adalah ribat. Naam. Baik. Malaikat juga terus bersolawat kepadanya. Dan dia seperti orang yang sedang berjihad. Juga ditunjukkan dalam hadis Ahmad. Saya bacakan hadisnya, ikhwan. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, muntadhiru sholati ba'da min ba'di sholati kafarisin istadda bihi farasuhu fi sabilillah ala kashhihi tusalli alaihi malaikatullah ma lam yuhdis au yakumu wa huwa fir ribatil akbar. Muntadhiru sholat, orang yang menanti sholat, mimbak di sholat, setelah sholat, kafarisin, seperti seorang penunggang kuda yang berjihad fisabilillah, istadda bihi farasuh, yang dia kencangkan kudanya fisabilillah, dalam jihad fisabilillah. Dan selama itu pula, tusalli alaihi malaikatullah, malaikat-malaikat Allah bersolat kepadanya, malam yuhdis, selama tidak berhadas. Dan itulah ar-ribab al-akbar. Dan keutamaan yang lain, ya, mengangkat derajat, menghapus dosa, juga diperoleh bagi orang yang duduk baina as-shalah ila shalah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akhir, menjelaskan tentang keutamaan duduk di masjid dari jenis yang keempat, yaitu ba'da shalatil fajr yajlis hatta tulu'i syams, sampai terbit matahari. Yang perlu kita ingatkan pertama kali bahwa amalan ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan dalam hadis Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu'ash syamsu hasanan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam idza shallal fajra, setelah salat fajar, setelah salat subuh, jalasa, beliau duduk fi musalla, di masjid. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Hasanan, ya, sampai matahari itu terbit, meninggi. Betul-betul terbit. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dan akan lebih sempurna ketika setelah dia duduk dan terbit matahari, dia nanti matahari itu meninggi satu tombak kurang lebih seperempat jam, rubu' sa'ah ba'da tulu'i syams, kemudian dia lanjutkan dengan sholat duha di awal waktu rak'atain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Tamatan, tamatan, tamatan, sempurna pahala haji dan umrohnya. Hadis ini memang muhtalafun fi, diperselisihkan tentang apa derajatnya. Tapi tentang duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu riwayat sahih, itulah amalan Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun tentang keutamaan haji dan umroh, mukhtalafun fi, hadis ini diperselisihkan. Di antara yang mensahihkan atau menghasankan adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Termasuk juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan yang lain minal masyayikh. Wa mimman da'afa dzalika Syekh Muqbil rahimahullah. Kita baca hadisnya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man shallal ghadata," siapa yang salat subuh, "fi jama'atin," berjamaah. "Tsumma qa'ada," kemudian dia duduk di masjid tentunya. "Yadhkurullaha," dia berzikir kepada Allah, "hatta tatlu asy-syams," sampai terbit matahari. "Tsumma shalla rakaatain," kemudian salat dua rakaat tentunya setelah meninggi tadi matahari sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain. "Tsumma shalla rakaatain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah," maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah. Nabi mengatakan tamatin tamah sempurna. Hajinya sempurna, umrohnya sempurna, sempurna dan sempurna. Akhrajahu Tirmidzi. Naam. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa huwa haditsun hasan insyaallah taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan orang yang duduk ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, Nabi pernah mengatakan lebih beliau cintai daripada membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. La'an aq'uda ma'a qaumin, sungguh aku duduk bersama dengan kaum yang berzikir kepada Allah, min salatil ghadat, dari salat subuh, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min an a'tiqa, daripada aku membebaskan arba'atan min waladi Ismail, 4 dari keturunan Nabi Ismail. Membebaskan budak biasa saja, muslim biasa, besar pahalanya. Lalu bagaimana ketika membebaskan budak dari keturunan Ismail? Azim pahalanya. Nah. Akhrajahu Abu Daud wa hasanahu Al-Albani rahimahullah. Naam. Keutamaan yang lain juga, orang yang melakukan itu, kharaja min dzunubihi kayaum waladathu ummuhu. Dia meninggalkan masjid dalam keadaan bersih dari dosa sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Akhrajahu Abu Ya'la, dikeluarkan oleh Abu Ya'la bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Naam. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tersisa satu jenis surah min suwari al-julus fil masjid, yaitu i'tikaf, dan pembahasannya bisa dibaca dalam kutub fuqaha, kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab hadis tentang bagaimana i'tikaf Rasul alaihi salatu wassalam wa khasa fi Ramadan, lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menunaikan salah satu jenis ibadah ini, al-julus fil masajid. Nah, mukhlishan lillah muttabian li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.